Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillala wa man yudlil fala hadiyala, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian Masjid Ar-Rahmah ingkang kawula hormati, yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita aturakan dumateng Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kesainan dumateng kita. Alhamdulillah pada malam hari ini cerah nggih, tidak hujan insyaallah, dan juga kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka ngelajengaken kita melanjutkan kajian rutin kita di dalam pembahasan hikmah ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan sedere-sedere jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing dalu punika kita badhe bahas babakan atau permasalahan Isra Mi'raj ya, yang di negara kita diperingati setiap tanggal 17 Rajab. Ya, tanggal 17 Rajab pada hari ini diperingati sebagai peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Peristiwa Isra Mi'raj itu Allah ceritakan, Allah abadikan di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi asra bi 'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Allah memperjalankan hambanipun yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan pada suatu malam. Ya. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ya, ini dinamakan peristiwa Isra. Isra niku artosipun perjalanan pada malam hari. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah perjalankan dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang kami berikan keberkahan di sekelilingnya, ya kota Mekah, khususnya Masjidil Haram, itu adalah tempat suci yang diberkahi, tempat yang dimuliakan di dalam agama Islam. Dan juga Masjidil Aqsa di Palestina merupakan tempat suci umat Islam, merupakan kiblat pertama kali, ya pertama kali zaman dulu para sahabat niku nggih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat niku salat nggih salatipun niku ngadep menghadap Masjidil Aqsa zaman rumiyin pada awal-awal kota Mekah. Ya, kemudian juga di awal-awal kota Madinah salat umat Islam itu menghadap Masjidil Aqsa. Kemudian Allah rubah menghadap ke Masjidil Haram. Ya, jadi Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu kiblatnya umat Islam, tempat suci yang harus kita perjuangkan. Ya, sekarang Palestina dijajah oleh Israel, kita selalu berjuang minimal doa kepada saudara-saudara kita di Palestina agar selalu diberikan kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan diberkahi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu tempat yang penuh keberkahan. Baik. Linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Ya, setelah dari Masjidil Aqsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah panggil ke atas langit yang ketujuh. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat nggih, melihat surga, melihat neraka, melihat Sidratul Muntaha, melihat Baitul Ma'mur dan tempat-tempat ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Ya, ini sekilas tentang Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran yang Allah menceritakan tentang kisah Isra Mi'raj. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita membahas beberapa hal yang penting berkaitan dengan Isra Mi'raj. Yang pertama adalah arti Isra Mi'raj. Isra artinya perjalanan pada malam hari. Ya, jadi Isra Mi'raj itu perjalanan atau Isra itu terjadi pada malam hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan wonten ing wekdal dalu. Ya, dari Mekah ke Palestina itu malam hari. Kemudian juga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini arti Isra. Kemudian setelah itu Mi'raj, ya. Mi'raj artinya adalah dari Masjidil Aqsa atau Palestina, kemudian Rasulullah naik ke atas langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ibadah salat. Ini semuanya terjadi namun setunggal dalu, satu malam. Nggih, satu malam itu berarti bibar maghrib, bibar isya ngantos subuh itu sudah sampai. Jadi bisalipun bibar isya, setelah isya Rasulullah itu ke Palestina, kemudian sholat di Palestina, setelah itu diangkat Allah ke langit, setelah itu subuh, subuhan itu sudah sampai ke kota Mekah lagi. Ya, ini peristiwa itu hanya satu malam. Sehingga orang-orang kafir Quraisy nggih, zaman dulu tiang kafir Quraisy itu tidak percaya, mboten pitados dengan ceritanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke atas langit. dengan waktu satu malam itu tidak mungkin dengan naik apa gitu. Zaman Lumien kendaraan yang paling cepat itu hanya kuda gitu, jaran itu tidak mungkin semalam pada waktu dahulu kok bisa sampai Palestina pulang lagi, itu tidak bisa ya, tidak percaya ya zaman dulu, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat, yaitu adanya buruk ya. Buruk itu semacam alat perjalanan yang cepat ya, yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, ini arti dari Isra dan Mi'raj. Ya, Isra itu artinya perjalanan, kemudian kalau Mi'raj artinya naik. Ini keren tuh. Mi'raj artinya naik dari Palestina ke langit yang ketujuh. Kemudian dari peristiwa Isra Mi'raj ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, apa yang bisa kita ambil pelajaran? Yang pertama adalah kita meyakini dan mengetahui pilih Allah itu berada di atas langit. Ya, dari peristiwa Isra Mi'raj niki nedahaken dumateng kita Allah niku ten pundi? Allah itu di mana? Maka Allah itu ada di atas langit. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah, dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas langit, langsung bertemu dengan Allah. Allah paring perintah untuk melaksanakan sholat lima waktu. Ya, ini menunjukkan tadi bahwa Allah itu ada di atas langit. Di dalam Al-Quran surat Thaha ayat yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan Ar-Rahman alal arsyistawa, bahwa Allah Ar-Rahman itu beristiwa, bertempat di atas langit, di atas arsy. Ya, arsy itu singgasana, kerajaan Allah yang letaknya di atas langit. Ya, ini sebagai bukti dan dalil yang menunjukkan kepada kita semuanya Allah itu di atas langit zatnya. Sedangkan kalau ilmu Allah nih, ilmu Allah, kemudian penglihatan Allah, pendengaran Allah itu dekat. Ya, Allah itu dekat dengan kita. Itu maksudnya adalah ilmu Allah. Allah selalu mengawasi kita. Allah selalu melihat kita. Allah selalu menjaga kita. Ya, walaupun Allah di atas, tetapi Allah selalu mengetahui apa yang kita kerjakan. Ya, ini yang harus kita yakini, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi Allah itu tidak di mana-mana. Amarki ada pemahaman bahwa Allah itu ada di mana-mana, itu tidak benar. Ini mboten leres. Yang benar bahwa zat Allah itu di atas. Sedangkan ilmu, kedekatan Allah itu selalu bersama kita. Kemudian juga ada yang berpendapat bahwa Allah itu tidak bertempat. Allah itu tidak di kanan, Allah itu tidak di kiri, Allah tidak di atas, juga Allah tidak di bawah. Itu juga tidak benar. Yang benar adalah bahwa Allah itu ada di atas langit. Seperti Al-Quran dan hadis kata banyak yang menjelaskan akan hal tersebut. Ya, salah satunya adalah Isra Mi'raj tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipanggil gitu. Ceritanya itu dipanggil Allah Subhanahu wa taala, bertemu langsung dan dipanggil ke atas langit. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa Isra Mi'raj niki nedahaken dumateng kita pentingnya ibadah sholat. Pentingnya ibadah sholat daripada ibadah-ibadah sanesipun. Amargi nopo? Kalau ibadah sholat itu Allah langsung panggil Rasulullah menghadap langsung ke atas langit. Berbeda dengan ibadah yang lain seperti siam, puasa nih. Kalau puasa itu Allah berfirman dawuh malaikat Jibril nih, melalui malaikat Jibril, Jibril perintahkanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan puasa nih. Jadi ada wahyu Allah melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril mandap turun ke bumi menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa, yaitu melalui malaikat Jibril. Tidak langsung ya, berbeda dengan sholat. Sholat itu langsung Allah langsung dawuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, juga berbeda dengan zakat. Kalau zakat itu melalui malaikat Jibril, demikian pula haji dan ibadah-ibadah yang lain itu melalui semuanya malaikat Jibril melalui wahyu. Ya, ini bentenipun sholat itu langsung Rasulullah diminta Allah menghadap ke atas langit. Kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu, yang kedua yang menjelaskan tentang keutamaan sholat, bentenipun ibadah sholat dengan ibadah-ibadah sanesipun napa, pilih sholat itu tidak boleh kita tinggalkan, kita tinggalkan dalam keadaan apapun selama kita masih sehat akalipun, artosipun tasih waras, tasih waras tidak gila, itu wajib tetap sholat. Berbeda dengan puasa, kalau puasa itu tiang nembe sakit. Orang sakit itu boleh tidak berpuasa. Bulan Ramadan nembe sakit, boleh tidak berpuasa, diganti dinten sanesipun. Kemudian bulan Ramadan puasa dalam safar, perjalanan. Nggih, perjalanan. Maka juga apa? Boleh tidak berpuasa. Kemudian bulan Ramadan ada ibu lagi menyusui, ibu-ibu lagi menyusui, boleh tidak berpuasa. Ibu hamil boleh tidak berpuasa. Orang tua tidak kuat berpuasa, boleh tidak berpuasa. Berbeda dengan sholat, sholat itu sakit nopo mawon wajib tetap sholat. Sakit ringan, sakit sedang, sakit keras, itu selama tasih napa tasih sadar nggih. Tasih sadar mboten koma, mboten pingsan, mboten semaput, itu wajib sholat. Ya, tetapi ada keringanan sholatipun sambil lenggah angsa nggih, menawi sakit, mboten sakit jumeneng, tidak bisa berdiri, boleh sholat sambil duduk. Kalau tidak kuat lenggah, boleh sholat sambil tidur. Ini sholat tidak bisa ditinggalkan walaupun sakit napa mawon. Kalau tidak bisa wudhu, ustaz kula sakit mboten saged wudhu, boleh tetap sholat minta diwudhukan orang lain. Menawi mboten enten tiyang sanes yang mau wudhukan, tetap wajib sholat walaupun tidak wudhu. Sholat dalam kondisi tidak wudhu tetap wajib sholat. Ustaz kula sakit, pakaian saya najis, pipis. Menawi saged diganti, dibersihkan, dibersihkan. Kalau tidak bisa tetap sholat walaupun pakaiannya najis, walaupun walaupun pipis, sholat dalam kondisi najis tidak boleh ditinggalkan. Sholat itu dalam kondisi apapun selama masih sadar, rumah sakit sadar, maka sholat walaupun kedep walaupun hanya saged takbir, boten saged rukuk, boten saged sujud, dengan isyarat ini sholat harus dikerjakan. Ya, berbeda dengan puasa, berbeda dengan zakat. Menawi zakat itu khusus orang yang mampu, orang yang kaya. Orang miskin tidak ada kewajiban zakat. Kalau sholat, orang miskin, orang kaya, orang sedengan, wajib semuanya sholat. Haji itu bagi yang mampu, hartanya sehat. Kalau sholat, orang kaya, orang miskin, mampu atau tidak mampu, tetap wajib untuk sholat. Ya, ini bedanya. Benteni pun sholat dibandingkan ibadah-ibadah sanesipun. Tadi kalau sholat itu langsung Allah berbicara dawuh dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara malaikat Jibril. Kemudian sholat itu harus selalu dikerjakan walaupun sakit, walaupun bepergian, walaupun miskin, tidak mampu, itu selalu wajib untuk sholat selama masih sadar, selama masih normal, tidak pingsan. Ya. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad niki, bapak-bapak, ibu-ibu saged dibaca nggih. An Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma qala, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoinya. Ya, berkata dzakaron Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabatnya, ya, na'am, man hafadha 'alaiha kanat lahu nur. Ya, barang siapa yang jagi sholat lima waktu, okay. Jagi niku artosipun rutin, okay. Rutin nindakaken sholat lima waktu, maka sholat itu akan menjadi cahaya. Sholat itu sebagai cahaya. Ya, cahaya itu maksudnya pun apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Sholat itu sebagai cahaya, artinya sholat itu yang menuntun kita saged bedakaken. Kita bisa membedakan, bisa mengetahui ini sae napa mboten sae, niki leres napa mboten leres, ini baik atau jelek, ini bermanfaat atau berbahaya. Itu dari sholat. Ya, kalau kita rajin sholat itu insya Allah maka kita diberikan jalan petunjuk yang benar menuju surga. Ya, menuju surga, jalan kebaikan, jalan yang membawa kita kepada kebahagiaan. Kemudian juga Allah memberikan petunjuk kepada kita dari hal-hal yang berbahaya.